adalah suatu kebohongan bila orang berkata bahwa dia dapat hidup tanpa cinta. Cinta adalah kenikmatan, cinta adalah segala-galanya, dan aku adalah satu di antara sekian juta pendamba cinta. Bagaikan tumbuhan tak pernah tersirami, luhung lai tampak lesu dan tak berseri. Hidup pun tak hendak, mati pun tak mau. Bagiku cinta segala-galanya. Tanpa cinta hidupku hampa dan tiada berarti. Tanpa kekasihku merasa sunyi sepi. Ku ingin cinta kasih tak pernah lepas dari hidupku dalam dunia ini. Kalau cinta itu pergi, aku akan mencari cinta yang lain. Dan andaikan cinta yang lain itu pergi, aku pun akan terus mencari dan mencari cinta yang lain lagi. Bagaikan tumbuhan tak pernah tersirami, duhung lai tampak lesu dan tak berseri. Hidup pun tak hendak, mati pun tak mau. Bagiku cinta segala-galanya. Oh, tanpa cinta hidupku hampa dan tiada berarti. Tanpa kekasihku merasa sunyi sepi.